Alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'du ayyuhal muslimun. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa syukur kita dawamkan dan kita tingkatkan, dan marilah kita hindarkan diri dan jauhkan diri kita dari kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur niscaya aku akan tambahkan kepada kalian, tetapi jika kalian kufur niscaya azabku adalah sangat pedih. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan syariat Islam yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan telah sampai kepada kita, adalah untuk diimani, untuk diyakini kebenarannya, bahkan untuk diterapkan di dalam kehidupan kita sebagai pedoman hidup dalam menjawab dan mengatasi berbagai tantangan hidup. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya hanya mengimani dan membenarkan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaknya tidak melirik dan hendaknya tidak terpaut sedikit pun hati ini terhadap sesuatu yang menyelisihi, yang bertentangan dengan apa yang menjadi syariat Allah dan syariat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian daripada kebaikan, bagian daripada kesempurnaan, bahkan bagian daripada keindahan al-Islam di akhir zaman ini adalah bahwa Islam menjaga 5 perkara. Islam menjaga tentang jiwa, nyawa. Islam menjaga tentang harta. Islam menjaga tentang harga diri. Islam menjaga tentang keturunan. Dan Islam menjaga tentang akal. Yang demikian itu oleh para ulama, antara lain di antara mereka adalah Al-Imam Asy-Syatibi, disebutnya sebagai Ad-Daruriyatul Khams. 5 perkara yang sangat daruri. Daruri yang dimaksud adalah jika 5 perkara ini tidak ada atau tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, maka dunia dan alam semesta ini akan menjadi rusak, bahkan akan menjadi binasa, bahkan penghuninya berhak atas azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan lima perkara yang dijaga oleh Islam ini adalah bahwa Islam menegaskan tentang penjagaan terhadap harta. Menjaga terhadap harta ini adalah dengan dua cara. Cara yang pertama adalah cara yang disuruh, dan cara yang kedua adalah cara yang dilarang. Orang yang melaksanakan suruhan Allah, maka dia hidupnya akan barokah, hidupnya akan menjadi tenang, bahkan dia dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan melaksanakan itu, dia pun berhak atas pahala dan ganjaran berlipat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang akan dia temui ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika ada orang yang menyalahgunakan tentang syariat masalah harta, dia tidak menjalankan, tetapi dia justru meninggalkan. Artinya adalah melaksanakan larangan Allah subhanahu wa ta'ala tentang harta ini, maka Allah pun akan jadikan hidupnya tidak barokah. Bahkan dia berhak atas hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia wajib mengembalikan harta itu kepada yang memilikinya. Dan jika tidak, dia pun akan diadili di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, satu hal yang masih mewarnai, bahkan mengancam terhadap keamanan, terhadap ketentraman, kehidupan orang lain, bahkan kepemilikan orang lain adalah masalah mencuri. Mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Memiliki harta orang yang bukan miliknya. Dengan diam-diam, orang itu adalah mencari kelemahan dan kelengahan pemiliknya. Lalu orang itu ketika menemui waktu yang tepat, saat yang tepat, lalu dia ambilnya harta dan milik orang lain itu dengan mencopetkah, dengan mencurikah, dengan menggarong atau merampokkah, atau bahkan dengan mengkorupsikah. Semuanya adalah dalam rangka mengambil, memiliki, dan merampok hak dan milik orang lain. Yang demikian itu adalah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan firman Allah ini berkenaan pula dengan Syawal, karena merupakan implementasi daripada saum Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala kaitkan saum kita persis setelah saum itu dengan perkara harta. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188, setelah Allah berbicara sejak ayat 183 tentang masalah saum, apa yang harus dilakukan ketika orang saum, kapan saum, dan seterusnya dan seterusnya, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan larangan sebagai aba-aba bahwa harta orang lain adalah haram. Islam menjamin kepemilikan orang lain, dan itu adalah menjadi bagian daripada hak seorang muslim. Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tullu biha ila al-hukam lita'kulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil, kemudian mencari hujjah, argumentasi, fakta yang palsu dalam rangka memperkokoh, menguatkan agar kepemilikannya dan perkaranya menjadi menang di hadapan hakim, agar kamu bisa mencapai upaya memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan itu adalah berdosa. Padahal kamu tahu bahwa harta itu adalah milik orang lain, bahwa perkara itu adalah dosa, bahwa cara yang kamu lakukan itu adalah batil. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah dengan tegas. Mestinya setelah orang itu saum, juga dia lakukan ayat ini. Jangan seseorang simpati dan ingin memiliki harta orang lain, apalagi mengambil dan memanfaatkannya dan menikmatinya dengan cara yang batil. Oleh karena itu, jika ada orang yang melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini, maka dia adalah berhak untuk dipotong tangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sariqu was-sariqatu," pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hendaknya mereka itu adalah dihukum. Di antara hukumannya adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqta'u," potonglah, "aydiyahuma," kedua tangannya. Tangan orang yang mencuri dari laki-laki, tangan yang mencuri dari perempuan. Jazaan yang demikian itu adalah sebagai balasan atas apa yang dia perbuat. Jazaan bima kasaba nakalam minallah, wallahu azizun hakim. Allah hukum orang itu dan Allah berikan pelajaran yang pahit bagi orang yang mencuri itu. Dan yang demikian itu adalah hendaknya dia ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah berupa potong tangan bagi pencuri ini adalah saat ini ghaib. Ditinggalkan orang, dibenci orang, tidak dicenderungi oleh orang, bahkan dienggani, ditolak dan diganti dengan hukuman manusia, hasil rumusan manusia yang mereka itu adalah pergi ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, melakukan studi banding bahkan bermiliar-miliar. Dan ini adalah justru mengganti dan menukar hukum Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah jika seseorang yang mencuri, yang mencopet, yang merampok atau yang korupsi itu dipotong tangannya? Setidaknya ada beberapa hikmah yang besar di sisi kita, untuk kita, bahkan bagi pelakunya sendiri, dan juga termasuk orang-orang yang berada di sekitarnya, bahkan masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi jika syariat ini ditinggalkan, maka sungguh hikmah ini ghaib, tidak akan dirasakan oleh manusia. Jika orang yang mencuri langsung setelah terbukti bahwa orang itu adalah mencuri, kemudian divonis dan dipotong tangannya, maka sesungguhnya ada beberapa hikmah yang harus kita ambil. Yang pertama adalah bahwa kita menjunjung tinggi, kita mengagungkan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menzahirkan syariatnya, menegakkannya, bahwa itu adalah bagian pula dari syiar-syiar Islam. Jangan dikira bahwa meninggalkan potong tangan bagi pencuri adalah bagian daripada syiar Islam. Justru sebaliknya, yang demikian itu adalah memendam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu kita harus pahami bahwa jika orang yang mencuri kemudian dipotong tangannya, maka itu adalah bahwa setiap kita menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang patuh, yang tunduk terhadap instruksi dan aturan yang Allah turunkan untuk kita sekalian. Orang yang meninggalkan syariat ini berarti telah memandang bahwa ada hukum dan ketetapan selain dari ketetapan Allah yang dipandang lebih baik. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua adalah bahwa seandainya hukum potong tangan itu ditegakkan di tengah-tengah manusia, maka akan menjadi pelajaran bagi orang yang mencuri. Yang lain akan menjadi jera, karena ketika dia melihat ada manusia yang tangannya buntung, apakah satu, ataukah dua, ataukah bersilang, atau empat-empatnya hilang, dua kaki dan dua tangannya hilang, orang lalu akan mengatakan bahwa orang itu adalah mantan pencuri, mantan penggarong, mantan perampok, dan mantan koruptor. Tetapi ketika orang itu adalah bahkan mungkin koruptor tingkat kakap, tetapi seluruh tubuhnya adalah genap dan lengkap, bahkan tinggal di tempat yang terhormat, bahkan nikmat, dan tidak pernah dialami oleh orang yang soleh sekalipun, maka itu adalah menunjukkan bahwa pencuri tidak bisa mengambil pelajaran dari perkara ini. Kemudian yang ketiga adalah, kalau seandainya potong tangan itu adalah diterapkan, maka sesungguhnya orang lain siapa saja akan mengambil pelajaran. Dan itu adalah disebut dengan saddu adz-dzara'i, memutus mata rantai keberlangsungan daripada kefasikan, kemaksiatan, termasuk diantaranya adalah mencuri. Mata rantai pencuri itu adalah diputus dengan cara dipotong tangan pencuri itu, dan itu adalah merupakan mencegah kerusakan yang lebih besar yang mungkin akan terjadi. Seperti ketika hukum potong tangan ini adalah ghaib dari masyarakat dan pelaksanaan kaum muslimin, maka sesungguhnya pencuri adalah justru semakin hari semakin belajar mencuri lebih canggih lagi, lebih baik lagi, lebih berhasil lagi, lebih tersembunyi lagi, bahkan lebih besar lagi penghasilannya. Bukan malah belajar, tetapi kerusakan semakin bertumpuk, dan pencuri menjadi bagian dari pelajaran yang ditrainingkan, dan mungkin terjadi kaderisasi, bahkan kerusakan semakin besar yang akhirnya banyak masyarakat yang tidak aman dengan cara seperti itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya adalah bahwa akibat ataupun dampak daripada jika potong tangan itu diterapkan adalah bahwa Allah menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki harta, dan kepemilikan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul khutbahkan dalam haji wada'nya bahwa harta kalian itu haram, darah kalian itu haram, harga diri kalian itu haram. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Harta kalian itu haram, berarti Islam adalah menjamin dan membolehkan terhadap kepemilikan. Berikutnya adalah jika hukum potong tangan itu ditegakkan, maka orang akan menjadi aman karena dia merasa tentram, terjamin keamanannya, tidak takut untuk dicuri. Seberapapun harta yang dimiliki seseorang, dia akan dengan tenangnya karena hukum Allah adalah tegak, dan setiap orang menjadi takut, dan tentu adalah takut yang lebih utama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah sekelumit, setitik dan sedikit daripada apa yang menjadi hikmah jika orang yang mencuri dipotong tangannya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mematuhi dan meyakini kebenaran syariat Allah Subhanahu wa taala. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وولاه وبعد كما جمعت yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa yang perlu juga kita ketahui. Dampak positif jika hukum Allah, terutama pencuri dipotong tangannya, itu adalah jika diperlakukan, Islam mendorong untuk berproduksi, dan bukan Islam mengajarkan kemalasan yang bergantung penghasilannya terhadap karya orang lain. Jika orang lain dapat, lalu dia kemudian mengintip. Jika orang lain punya, lalu dia mengintip. Jika orang lain berbahagia, lalu dia iri, bagaimana cara mendapatkan apa yang mereka peroleh. Perkara seperti ini adalah bagian daripada ketercelaan selera dan jiwa yang murah dan rendah, dan itu adalah sama sekali tidak diajarkan oleh al-Islam. Berikutnya adalah dengan diajarkannya, diterapkannya hukum potong tangan bagi pelakunya, bagi pencurinya, adalah bahwa menunjukkan Islam hanya mengajarkan agar manusia hanya memperoleh harta dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, bukan asal dapat, bukan asal kenyang, bukan asal memiliki, tetapi caranya, statusnya harus dengan jelas. Dia tidak boleh mengambil dan menikmati apa yang dimiliki orang lain dengan cara yang tidak benar, dan lain-lain dan lain-lain. Yang demikian itu adalah merupakan pelajaran untuk kita sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu mengambil pelajaran daripada al-Islam yang menjadi pedoman hidup kita. Memang di akhir zaman seperti sekarang ini, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Kata beliau, iqtarabatis sa'atu, telah hari kiamat ini semakin mendekat. Hari kiamat semakin mendekat. Di antara cara dan tanda kiamat ini adalah mendekat, Allah beritahu dengan gejala yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kata Rasul, antara lain adalah tanda kiamat semakin mendekat itu adalah la yazdadun nasu 'ala ad-dunya illa hirsa wa la yazdaduna minallahi illa bu'da. Manusia semakin gigih, semakin rakus, semakin ambisius terhadap dunia. Sebaliknya, manusia semakin jauh dan semakin menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan cara mengatur agar harta itu di tangan kita dan bukan di hati kita. Mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Utsman wa Ali wa ambaqiyat as-sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril Islam, Allahumma a'izzal Islam, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikina wal mulhidin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.